Barakallahu fikum jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah fi kitabih Al-Jami' As-Sahih mimma laysa fi as-sahih fi as-sahihain fadlu ta'khiri salatil 'isya. Keutamaan mengakhirkan salat isya. Ini dengan sengaja ya, sengaja melaksanakan isya di akhir waktu. Nanti akan disebutkan hampir tengah malam. Sengaja sholat isya-nya ketika itu. Kita baca hadisnya, dikarenakan cukup panjang. Ada hadis Abu Sa'id, hadis Jabir, hadis Abdullah bin Mas'ud, dan hadis Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Harus diselesaikan ini ya. Qala al-imam al-wadi'i rahimahullah, qala al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibn Abi Adi. Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi. Muhammad bin Ibrahim bin Abi Adi. Abu Amr al-Basri. Thiqah. Masyhur dengan Ibnu Abi Adi. An Dawud. Dawud bin Abi Hindin. Dawud bin Abi Hindun. Al-Qushairi maulahum. Thiqatul Mutqin. An Abi Nadrah. Ini disebutkan di bawah itu oleh Syekh Muqbil. Abu Nadrah Munzir bin Malik. Nama lengkapnya Munzir bin Malik bin Quta'ah. Quta'ah. Qaf Ta'ain. Munzir ibnu Malik ibnu Quta'ah. Al-Basri. Thiqatun. Dia masyhur dengan kunyahnya Abu Nadrah. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri, masyhur dengan kunyahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, intadharna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita menunggu, kita menanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lailatan, pada suatu malam, salatul isya'i, menunggu untuk salat isya. Hatta dhahaba nahwun min syatril lail. Hingga telah berlalu. Nahwun sekian masa. Sekian saat. Dari pertengahan malam. Nunggu sampai tengah malam. Qala, berkata Abu Sa'id, faja'a. Lalu beliau datang. Fasalla bina. Kemudian beliau salat mengimami kami. Thumma qala, kemudian beliau bersabda, khudhu maqa'idakum. Ambil tempat-tempat duduk kalian. Artinya tetap di tempatnya masing-masing. Fa innan nasa qad akhadhu madaji'ahum. Sesungguhnya umat manusia telah mengambil tempat tidur mereka. Mereka sudah terlelap tidur. Wa innakum lan tazalu fi salatin, dan sesungguhnya kalian senantiasa dalam salat. Mundu intadhartumuha, mundu semenjak intadhartumuha, kalian menunggunya. Dari mereka nunggu di awal malam, di awal isya, nunggu sampai tengah malam itu, kalian dalam sholat semenjak kamu menunggunya. Beliau mengatakan, walaula dha'fu dha'if, kalau bukan karena lemahnya orang yang lemah, wa suqmu saqim, sakitnya orang yang sedang sakit, wa hajatu dhil hajah, dan hajatnya orang-orang yang punya hajat, la akhartu hadhihi sholata ila syatril lail, niscaya aku akan tunda sholat ini sampai tengah malam. Qala syekh rahimahullah, hadha hadithun sahihun ala syarti muslim. Waqala Abu Dawud rahimahullah, haddathana Musaddad bin Musarhad, kunyahnya Abu Hasan al-Basri. Qala akhbarana Bishr bin Mufaddal, Bishr ibn Mufaddal bin Lahiq Ar-Raqashi, bin Lahiq Ar-Raqashi, Abu Ismail al-Basri, thiqatun thabtun abid, thiqah thabat abid, al-ibadah dia. Qala akhbarana Dawud ibn Abi Hindin, yang di atas. An Abi Nabrah, yang di atas. An Abi Sa'id al-Khudri, juga yang di atas. Radiyallahu anhu qal, beliau berkata, sallayna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat al-atamah, kami telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul atamah, yang dimaukan dengan ini adalah maghrib. Maghrib. Tapi pada umumnya salatul atamah isya ya. Tapi ini maghrib. Karena beliau belum mengerjakan isya. Jadi kita ini sudah selesai sholat bersama Rasul saat atamah. Falam yakhruj, beliau tidak lagi keluar rumah, hatta mada, hingga telah berlalu, nahwun min syatril lail, sekian waktu dari pertengahan malam. Baru keluar kan gitu ya, untuk sholat isya. Jadi sholatul atamah di sini maghrib. Begitu datang waktu isya, beliau tidak keluar sampai tengah malam. Faqala, beliau mengatakan, khudu maqa'idakum, ambil tempat-tempat duduk kalian. Fa'akhadna maqa'idana, maka kita pun mengambil tempat-tempat duduk kami. Faqala, beliau bersabda, innan nasa qad sallu, sesungguhnya umat manusia mereka telah mengerjakan sholat. Wa akhadhu mawaji'ahum, dan mereka telah mengambil tempat-tempat pembaringan mereka. Wa innakum lam tazalu fi salatin, dan sesungguhnya kalian senantiasa dalam salat. Mantadhartumus salata, selama kalian telah selama kalian menunggu salat yang berikutnya. Qala walaula ba'fu dha'if, kalau bukan karena kelemahan orang-orang yang lemah, wasuk mustaqim, dan sakitnya orang-orang yang sakit, la akhartu hadhihi sholata ila syatril lail, niscaya aku akan tunda sholat ini sampai tengah malam. Qala syekh rahimahullah, hadha hadithun sahihun ala syarti muslim, wa abu nadrah wa munzir ibn malik, al hadithu akhrajahu nasa'i ibn majah. Ini hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Qala rahimahullah ta'ala, wa qala Abu Ya'la rahimahullah, haddathana Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Abu Bakar ibn Abi Shaybah. Namanya siapa? Siapa namanya? Abdullah bin Muhammad. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah namanya Abdullah bin Muhammad yang punya kitab Musannaf. Qala haddatsana Husain ibn Ali Al-Ju'fi Al-Muqri fil al-qira'ah ya ikhwan. Thiqatun 'abid. An Zaidah ibn Qudamah juga thiqatun sabat. An Sulaiman, yang akan disebutkan di bawah itu, Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. An Abi Sufyan, Abu Sufyan disebutkan di bawah itu, Talha bin Nafi'. An Jabirin qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempersiapkan pasukan hatta tasafal lail, hingga tengah malam. Au balagha dzalik, atau mencapai tengah malam. Tsumma kharaja ilaina, kemudian beliau keluar menuju kami. Faqala, beliau bersabda, qarasallan nasu waraqatu. Orang-orang telah salat dan telah tertidur, telah tidur mereka, raqadu. Telah regut, katanya orang Jawa ya, regut. Regut itu dari kata raqada. Orang-orang telah salat wa raqadu. Mereka telah regut, telah tidur. Wa antum tantadhiruna hadhihi shalah, sementara kalian menunggu salat ini. Ama innakum lan tazalu fi salatin, ketahuilah sesungguhnya kalian senantiasa dalam salat, mantadhartumuha, selama kamu menunggunya. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih, wa Zaidah wa Ibnu Qudamah wa Sulaiman wa Ibnu Mihran al-Amash wa laysa bin Tarhan kama yaqulul muhaqqiq. Sulaiman al-Amash bukan bin Tarhan seperti dikatakan al-muhaqqiq yang mentahqiq kitab Abu Ya'la. Fa innal A'mash masyhurun bi riwayat Abi Sufyan. Karena al-A'mash masyhur riwayatnya dari Abu Sufyan. Wa huwa Talha bin Nafi'. Wa qad ja'a musarrahan, datang dengan sharih disebutkan namanya langsung Talha bin Nafi' begitu. Inda bin Abi Syaibah min tariq Zaidah annahu al-A'mash. Oh sebentar. Waqad ja'a musarrahan bihi, dan sungguh telah datang dengan tegas Ibn Abi Syaibah min tariq Zaidah adahu al-A'mash. Ditegaskan bahwasanya namanya al-A'mash, Sulaiman al-A'mash. Hakala. Ini secara kalau faedah hadis apa namanya, membahas sebuah nama rawi dalam isnad yang masih enggak jelas siapa dia, Sulaiman gitu. Cara pertama, lihat muridnya, lihat gurunya. Ya, siapa Sulaiman yang punya murid Zaidah bin Qudamah? Siapa Sulaiman yang punya nama, yang punya guru namanya Abu Sufyan? Ini ketawa dari guru sama murid. Yang kedua, lihat riwayat yang lain. Disebutkan di jalur yang lainnya, dibawakan namanya. Kayak sekarang ini. Qala wa 'inda al-Imam Ahmad bin Tariq ya Ammar ibn Ruzay annahu al-A'mash. Di dua referensi Ibn Abi Syaibah dan Ahmad, tegas namanya al-A'mash. Menunjukkan apa? Al-Muhaqqiq Wahm. Yang mentahqiq buku Abu Ya'la yang mengatakan bin Tarhan keliru. Itu bedanya muhaddits dengan bahis. Gitu ya. Syekh Muqbil muhaddits, sama muhaqqiq bahis, ya beda ya. Ini hadisnya Abu Ya'la, hadisnya Jabir. Wa qala Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Nadhr. Abu Nadhr Hashim ibn al-Qasim. Laqabnya Kaisar. Sang Kaisar. Abu Nadhr namanya Hashim ibn al-Qasim al-Baghdadi. Laqabnya Kaisar, masyhur dengan kunyahnya. Thiqat dan sabit. Wa Hasan bin Musa. Siapa dia kemarin? Al-Asyab. Sudah pernah lewat ya. Hasan bin Musa Al-Asyab Al-Baghdadi Thiqah. Qala hadathana Syaiban. Syaiban di sini adalah Syaiban bin Abdurrahman At-Taimi. Maulahum An-Nahwi. Syaiban bin Abdurrahman At-Taimi maulahum An-Nahwi. Abu Muawiyah Al-Basri. Thiqatun sahibu kitab. Dikatakan An-Nahwi. Apa artinya An-Nahwi? Zahirnya dinisbatkan kepada ilmu Nahu. Dikatakan tidak. Beliau mansubun ila Nahwah. Dinisbatkan kepada Nahwah. Sebuah kabilah Nahwah. Batnun min al-Azd. Ya, satu kabilah besar dari Azd. Bukan nisbah kepada ilmu Nahu. Sebenarnya menisbatkan diri kepada yang enggak masyhur gitu ya. An-Nahwi, ay Nahwa. Qala an 'Asim Anzir. 'Asim dari Zaid al-'Asim bin Abi Nujud bin Bahdalah. Ada saduqun yahim. Muqri al-qira'i wal imam fil qira'ah. Sama 'Asim. Anzir bin Abi Hubbin bin Hubaysh, Zir bin Hubaysh Mukhadram. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Ibn Mas'ud beliau berkata, akhara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salatul isya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan menunda waktu isya, salat isya. Thumma kharaja ila al-masjid, kemudian beliau keluar ke masjid. Fa idan nasu yantadhiruna salah, ternyata orang-orang ini para sahabat, mereka masih menunggu salat. Qal bil bersabda ama innahu, ketahuilah sesungguhnya laisa min ahli hadhihi al-adyan, tidak ada dari orang-orang yang orang-orang agama ini kaum muslimin, ahadun seseorang pun yadhkurullaha fi hadhihi sa'ah, yang berzikir kepada Allah pada waktu ini, ghairakum, selain kalian. Ini pada malam itu, ya, kaum muslimin, bahkan kalau melihat lafadz adyan itu jamak, ya muslimin, ahli kitab dan yang lain-lainnya. Malam itu tidak ada seorang pun dari orang-orang yang punya agama yang berzikir kepada Allah kecuali kalian. Sahabat yang masih menanti ketika itu. Ini sahabat utama ikhwan. Qala, berkata Ibn Mas'ud, wa unzila hawlil ayat, dan diturunkan ayat-ayat ini, laisu sawa'a, mereka tidak sama, min ahli kitab ila akhir, hatta balagha, wa ma yaf'alu min khairin falyukfaruh, wallahu alimu min muttaqin. Qala syekh rahimahullah, hadha hadithun hasan. Al-hadithu akhrajul al-bazzar, wa qala aqibahu, لا نعلم رواه عاصم بهذا الاسم الله الى شيبان, sehingga sanadnya Syaiban dari Asim dari Zir. Qala wa akhraja Abu Ya'la kama fil Maqsad al-Ali. Al-Maqsad al-Ali itu zawaidnya Abu Ya'la al-Mausuli an kutub sittah. Jadi hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la di luar kutub sittah. Di luar Bukhari Muslim. Bukunya kecil, tidak banyak. Kan? Paling 2 jilid. Kalau Abu Ya'la aslinya itu sampai sekitar 15 jilid. Itu beliau. Yang zawaidnya, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la, tidak ada dalam dalam kutubu sittah. Dua buku ini. Dua buku tebal ini. Namanya Al-Maqsadul Ali. Penulisnya namanya Nuruddin Al-Haythami. Al-Haythami. Ya, Al-Maqsadul Ali fi Zawaidi Abi Ya'la Al-Mausuli. Qala Ibn Hibban kama fil Mawarid. Mawarid nama aslinya Mawarid al-Dham'an. Mawarid al-Dham'an fi Zawid bin Hibban. Ini mawarid, hadis-hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban di luar Bukhari Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibn Hibban di luar Bukhari Muslim. Kalau yang tadi, Kutubu Sita. Yang ini Bukhari Muslim saja. Barakasikum. Yang nulis siapa? Juga sama Al-Haythami. Al-Haythami Nuruddin Al-Haythami rahimahullah. Beliau masyhur dengan zawaidnya. Mengumpulkan buku-buku yang dikenal dikeluarkan zawaidnya. Ini hadis yang dikeluarkan oleh imam tersebut di luar Bukhari Muslim, kadang bahkan di luar Kutubu Sita. Al-Haythami. Indah. Ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Abu Dawud rahimahullahu, haddathana Amr ibn Uthman al-Himsi. Amr bin Uthman, disebutkan di bawah itu, bin Sa'id. Amr bin Uthman bin Sa'id. Abu Hafs al-Himsi. Kalau beliau mengatakan siqah, karena beliau menyesuaikan riwayat ini. Di takrib sodu. Qala haddathana Abi. Namanya Uthman bin Sa'id. Abu Amr al-Himsi. Thiqatun abid. Qala haddathana Hariz. Hariz ibn Uthman al-Rahabi al-Himsi. Hariz ibn Uthman al-Rahabi al-Himsi. Thiqatun thabit. An Rashid ibn Sa'ad. Rashid bin Sa'ad al-Maqra'i. Al-Maqra'i. Al-Himsi. Thiqatun kathirul irsal. Thiqa. Tapi banyak memursakan hadis. An Asim ibn Humaid al-Sakuni. Asim bin Humaid al-Sakuni Muhadram. Dia termasuk Muhadram. Kalau Syekh di sini mengatakan thiqah, karena belum mensahihkannya, di takrib dikatakan shaduq. Annahu sami'a Mu'adz bin Jabalin yaqul, dia pernah mendengar sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, abqayna, agar sini aku abqayna, apa baqayna, baqayna, abqayna ya. Disebutkan di bawah itu abqayna, tapi abqayna. Abqayna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi salatil atama. Abqayna, kami menanti. Kami tersisa gitu. Artinya menanti waktu, nanti waktu. Kami menanti Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil atama. Ini baru dimana kan? Salat Isya. Kami menanti Nabi salat Isya. Fata akhara. Ternyata beliau terlambat datang. Hatta dhannallahu, hingga ada orang yang menduga, annahu laysa bi kharij, beliau tidak keluar rumah. Wal qailu minna yaqul, ada di antara kami yang mengatakan, shalla, beliau sudah salat. Ini enggak ada yang, beliau ditunggu sampai lama, saya mengatakan ini beliau enggak bakal keluar ini. Saya mengatakan mungkin sudah. Beliau sudah salat. Fa inna lakadzalik. Lakadzalik. Maka sesungguhnya kami dalam kondisi seperti itu. Ada yang mengatakan beliau enggak keluar, ada yang mengatakan beliau sudah sholat, lagi bincang-bincang begitu. Hatta kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu kama qalu, mereka pun menyampaikan kepada beliau seperti yang mereka sampaikan sebelumnya. Ya Rasulullah, kami menunggu Rasul begini. Sampai ada yang menduga engkau enggak keluar, saya mengatakan engkau telah sholat. Diceritakan apa yang mereka perbincangkan itu. Faqala maka Rasul mengatakan, a'timu bihadihi salah. A'timu, permalamlah. Gitu bahasanya. per malam lah. Dengan sholat ini. Hanya kerjakan sholat ini semakin malam. Fa'innakum qad fadziltum biha ala sa'iril umam. Sesungguhnya kalian telah diberi keutamaan dengannya di atas semua umat yang ada. Walam tusalliha ummatun qablakum. Dan tidak ada satu umat pun sebelum kalian yang sholat sekarang ini. Kalian satu-satunya yang mengerjakannya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadithun sahih. Warijaluhu thiqatun himsiyun. Namanya musalsal bil himsiyin. Sanadnya berantai semuanya orang hims. Al-himsi, al-himsi, al-himsi. Qala wa Asim ibn Humaid qad sami'a min Mu'adin kama tara. Asim bin Humaid sudah mendengar dari Mu'ad. Yang kamu lihat dalam isnad di atas. Dia mengatakan, annahu sami'a. Wa qawlul bazar. Sementara ucapannya al-Bazzar, innahu la ya'lamuhu sami'ahu min Mu'ad. Ucapannya al-Bazzar, sesungguhnya dia tidak mengetahui. Hu'asin ini mendengarnya dari Mu'ad. Kata-kata ini madfu'un, tertolak. Bi anna ibn Sa'din wa Daraqutniya, bahwasanya Ibnu Sa'ad, dan Daraqutni asbata sama'ahu min Mu'ad. Telah mengisbatkan samaknya Asim dari Mu'ad. Kaidahnya, wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam. Yang tahu, hujjah bagi yang enggak tahu. Yang tahu, Ibnu Sa'ad dan Daraqutni mengatakan Asim bin Humaid mendengar dari Mu'ad. Yang enggak tahu, Al-Bazzar. Maka yang tahu, hujjah bagi yang tidak tahu. Ini hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Baik, dari empat hadis ini, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, yang disebutkan sama Syekh dalam babnya, fadlu ta'khiri salatil isya ila syatril lail. Fadlu ta'khiri salatil isya ila syatril lail. Keutamaan menunda, mengakhirkan salat isya sampai tengah malam. Dibaham ya, sampai tengah malam. Faedah yang kedua, innahu la waktuha laulal masyakkah alal ummah. Innahu la waktuha laulal masyakkah alal ummah. Dan sesungguhnya tengah malam itulah waktu isya. Ya, waktu salat isya yang afdal. Kalau bukan karena memberatkan umat ini. Ya. Karena ada masyaqah ya dikerjakan di awal waktu. Pertimbangan beliau di sini bahkan dha'fud dha'if, ada orang yang lemah, suq mustaqim, ada orang yang sakit, dan yang ketiga hajarul haja. Ada orang punya hajat. Sehingga ada masyaqah di sini. Jika yang ada mereka artinya belum mengerjakan di awal malam. Tapi kalau semuanya aman, tidak ada mereka semua, waktu yang afdal di akhir malam. Artinya apa? Sesekali diamalkan. Karena Rasul mengamalkan ketika itu. Begini-gini aja. Sesekali diamalkan. Mau enggak? Maunya karena malas isya apa gimana? Ya, diamalkan ya. Dikarenakan Rasul pernah mengamalkannya. Artinya ketika tidak ada bahwa enggak banyak yang sakit ya, sehat semua. 1-2 aja yang sakit, enggak ada yang lemah, masyaallah. Santrinya sehat-sehat, kuat-kuat gitu. Sesekali diamalkan. Untuk mengamalkan riwayat ini. Baik. Saya mau tanya sama antum terkait dengan praktek soal seperti ini. Yang antum pahami dari hadis-hadis ini, ya, penerapan isya dikerjakan di tengah malam. Kapan dikumandangkan azan? Kapan dikumandangkan azan isyanya? Di awal waktu ataukah ketika mau mengerjakan isya tengah malam? Yalah, bahanan. Tahu dari mana? Dari lafaz yang mana ini? Dari lafaz? Lafaz penantian. Nah, gitu ya. Dikarenakan sahabat menanti Rasul. Artinya kalau menanti, sudah dikumandangkan azan. Apa yang belum? Qomatnya. Tahunya kan di awal malam. Ditunggu, gak muncul-muncul, gak muncul-muncul sampai yang sudah pada tidur semua, anak-anak, wanita-wanita, yang lemah-lemah, yang sakit-sakit, yang punya hajat, regut kabel. Ditunggu sampai Rasul keluar. Baru sholatina, faja'a fasholatina. Ini menunjukkan azannya dikumandangkan di awal waktu. Qomatnya, kawan, ketika tidak mengerjakannya di tengah malam. Difahami? Difahami. Apabila yang mengerjakan isya di tengah malam itu menantinya, dia sengaja menanti menunggu itu sholat sampai ditegakkan tengah malam, maka dia fi sholatin madama yantawiruha. Maka dia dihukumi selalu dalam sholat selama dia menantinya. Dalam ya. Adapun yang kemudian rakadu tidur, ya gak dapat pahala ini. Tahu dari mana? Rasul mengatakan, mana tadi? Khudu maqa'idakum fa'inan nasaqat akhadu mabaji'ahum. Disebutkan lagi inna nasaqat sallu wa akhadhu mawaji'ahum. Disebutkan lagi dengan lafaz ndi ikhwan? Ndi gitu ya. Mereka sudah pada rekut semua ya, ikhwan. Nah. Artinya apa yang tertidur, yang kemudian pulang rumah tidur gitu enggak dapat pahala intidhar. Tidak dapat pahala menanti sholat. Yang dapat pahala ini hanya orang yang menantinya. Begitu azan bisa dikumandangkan, dia datang menantinya sampai tengah malam. Dikerjakan bersama dengan imam. Ngapain selama itu? Ya beramal soleh. Antum bisa membaca Al-Quran, antum bisa taklim, ila akhirih. Insya Allah dipakai untuk beribadah sampai dikerjakannya itu sholat. Maka dikatakan, wa innakum lan tazalu fi salatin mundun tadartumuha. Dapat pahala intidharu shalah. Maka kamu senantiasa dalam salat selama kamu menunggunya dan semenjak kamu menunggunya. Dipahami ya? Itu pahala besar barakallahu fikum. Tapi kalau kemudian tidur ya wis. Ya sudah enggak ada pahala ini. Barakallahu. Nah. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, ini campuran ya, ada Arabnya, ada Indonesianya ya. Karena memang Arab campuran ya. Faedah yang bisa kita ambil yang berikutnya adalah mura'atu ahwalil muslimin. Mura'atu ahwalil muslimin fil ibadah, memperhatikan kondisi kaum muslimin dalam perkara ibadah. Ini pada kata-kata orang yang lemah, orang yang sakit, yang punya hajat. Itu diperhatikan kondisi mereka. Jadi kalau kebanyakan yang ada itu orang yang lemah-lemah, ya jangan dipaksakan tengah malam sholatnya. atau di dalamnya banyak orang yang sakit, ya jangan dipaksakan. Atau orang yang banyak orang punya hajat, jangan dipaksakan. Memperhatikan kondisi mereka dalam mengerjakan ibadah kepada Allah. Sehingga kalau banyak orang sedih di awal malam diringkas. Dan itu sering, ya Rasul sering memperhatikan ini semua. Ya. Barakallahu fikum. Faedah yang lain adalah keutamaan para sahabah yang menunggu salat pada waktu itu. Ya, fadlu sahabah alladzina yantadhiruna salata hina idzin. Waqta idzin. Keutamaan para sahabat yang menanti salat pada masa itu, pada waktu itu. Ya, betul-betul hanya mereka yang berzikir kepada Allah di muka bumi. Hanya mereka ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Ini 4 hadis. Antum pilih yang mana kira-kira, ya kan? Pilih hadisnya saja, pilih ya. Ya. Betul, ya? Hadisnya Jabir, ya? Pendek ini, Jabir. Pilih yang mana, ya kan? Jabir apa Abdul Mas'ud? Silakan pilih, ya. Silakan pilih. Ada 4 hadis yang menghafal 4-4-nya, Masya Allah. Allah barik fi ilmih. Ada 4-3, Masya Allah. Ada yang hafal 2, Masya Allah. 1, labas. Ayo.